pasti merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Dengar sayu, surah dibaca, sayunya alunan suara. Cemas di dada, lemah tak bermaya, terbuka hijab di depan mata. Selimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri. Apa mungkin pahala dikirim? Berbaring sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula. Sesal dan insaf tak berguna lagi, hanculah jasa di mama bumi. Berpisah sudah segalanya, yang tinggal hanyalah kenangan, diiring doa dan air mata yang pergi takkan kembali lagi. Selamat.